Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Ush-Shalah pada bab yang berkaitan tentang salat Jumat. Sebagaimana dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala dari Ahkamul Jum'at yang terakhir yang kita bahas, yaitu tentang keutamaan dari hari Jum'at. Di sana mempunyai keutamaan yang tertentu, bahkan merupakan hari yang afdal dalam satu pekan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmi tala'at 'alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang terbitnya matahari pada hari itu, yaitu pada hari Jumat. Baik, kita teruskan kembali dari kekhususan-kekhususan pada hari Jumat, yaitu yang dimana disunnahkan seseorang melaksanakan dalam hari Jumat khususiyah, yaitu memakai wewangian min khusais yaumil jum'ah istihbab at-tayyub fihi. Dan termasuk dari kekhususan pada hari Jumat, yaitu disunnahkan at-tayyub fihi, memakai wewangian hukumnya adalah sunnah karena Nabi SAW menyukai memakai wewangian. Dan ketika pada hari Jumat, tentunya di sini ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW senantiasa tatayyub pada hari Jumat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Salman radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat dan bersuci kemudian memakai wewangian, kemudian dia keluar ke masjid mendengarkan khutbah, kemudian Nabi SAW mengatakan ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'at wa bainal jum'atul ukhra, maka dia akan diampuni dosanya antara dia dengan antara Jumat yang lain. Naam. Hadis rawahul Bukhari. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa min khasa'isi hadzal yawm istihbabu at-tabkir. للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة. Dan termasuk dari kekhususan pada hari Jumat, seseorang disunnahkan untuk tabkir. Tabkir yaitu berpagi-pagi dalam melaksanakan salat Jumat, karena keutamaan yang sangat besar, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Barang siapa yang pergi pada jam yang pertama, dia seperti berkurban badana, berkurban satu ekor unta. Umman raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, dia seperti berkurban baqarah, seekor sapi. Umman raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabsan aqran. Barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, dia seperti berkurban satu ekor kambing yang bertanduk. Man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan. Barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, dia seperti berkurban dajajah, satu ekor ayam. Man raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba baydatan. Barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka dia seperti berkurban satu ekor, satu butir telur. Nah, hadis ini menunjukkan tentang bahwa bersegera berpagi-pagi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu dibedakan antara satu dengan yang lain. Tentunya yang pergi pada jam yang pertama lebih afdol, yaitu seperti seorang berkorban satu ekor unta. Nah, ini dalil juga menunjukkan karena unta tentunya lebih mahal harganya dan juga lebih banyak dagingnya, sehingga didahulukan. Jam yang kedua seperti seorang berkurban sapi. Jam ketiga seperti berkurban kambing yang bertanduk. Jam keempat seperti berkurban ayam. Jam yang kelima seperti berkurban satu butir telur. Nah, maka ketika al-khatib masuk untuk berkhutbah, maka malaikat pencatat di depan pintu itu ikut masuk mendengarkan khutbah. Sehingga orang yang masuk itu tercatat. Fulan masuk pada jam yang pertama. Fulan masuk kepada jam yang kedua. Fawal maktub. Nah, sehingga perbedaannya itu seperti di jam terakhir berkurban satu butir telur. Sehingga apabila imam sudah masuk, orang yang telat, dia tidak mendapatkan keutamaan tadi. Tidak seperti berkurban unta, sapi, bahkan telur pun dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena imam sudah masuk, khatib sudah masuk, malaikat pencatat pun sudah masuk, ikut mendengarkan khutbah. Dan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimatullahi taala alaihi, bahwa di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa salat berjamaah afdal dari salat sendiri dengan 25 derajat. Dalam hadis yang lain 27 derajat. Dan perbedaan di sini afdal 25 derajat atau 27 daripada seorang salat sendiri, perbedaan di sini dilihat dari semangatnya dia ketika melaksanakan sholat berjamaah. Tentunya seseorang yang pergi pada jam yang pertama berbeda dengan seseorang yang pergi pada jam yang kelima. Dari segi apa? Pahalanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah afdal dari sholat sendiri. Sebagian menyebutkan 25 derajat, dalam hadis yang lain menyebutkan 27 derajat. Perbedaan di sini dilihat dari semangatnya seseorang ketika melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga seperti seseorang yang mendapatkan shof yang pertama, sholat yang shof pertama, dengan orang yang mendapatkan shof yang terakhir, itu tentu pahalanya berbeda. Pahalanya orang yang di shof pertama tentu pahalanya lebih afdal, lebih banyak. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya shof lelaki adalah paling depan. Shofu fir rijal awwaluha. Kenapa? Lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Begitu juga ketika seseorang melaksanakan salat Jumat, orang yang datang pada jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu pahalanya pun berbeda-beda. Tentunya yang pertama dengan yang terakhir sungguh jauh. Yang pertama seperti seorang berkorban unta, yang terakhir seperti seorang berkorban satu butir telur. Yani di bawah derajat, di bawah pahalanya dari sapi, seperti berkorban kambing, ayam. Dengan ini disebutkan, disunahkan takbir lidhab ila masjid li salatil jumaah. Qala hafidhullah ta'ala, hadis yang menunjukkan tentang bahwa malaikat itu mencatat orang yang masuk ketika ke masjid, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kana yaumul jumu'ah waqafatil malaikah ala babil masjid yakhutubunal awwal fal awwal. Dalam hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kana yaumul jumu'ah waqafatil malaikah ala babil masjid, ketika hari Jumat, yakni malaikat berdiri di pintu masjid. Yaktubunal awwal fal awwal. Malaikat menulis satu per satu. Si fulan masuk jam pertama, si fulan masuk pada jam yang kedua. Nah, dan ketika khatib sudah naik masuk masjid, maka malaikat pun ikut masuk mendengarkan. Qala afidahullah ta'ala والاشتغال بصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. Dan menyibukkan diri dengan salat sunnah, wadzikir, dan berzikir kepada Allah, wal qiraah, membaca Al-Qur'an, hatta yakhrujal imam lil khutbah, sampai imam keluar, yakni masuk ke masjid untuk khutbah. Wujubul imsat lil khutbah idza sami'aha, fa in lam yunsit lil khutbah kana laghian, wa man lagha fala jum'ata lahu, wa tahrimul kalami waqtal khutbah. Fafil musnad marfu'an walladhi yaquli sahibihi ansit fala jum'ata lahu. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, dan wajib untuk diam mendengarkan khutbah. Fa in lam yunsit lil khutbah, kalau dia tidak diam, yakni berisik, ngobrol, tidak mendengarkan khutbah, kana laghian, maka dia laghian, hilang pahala Jumatnya. Wa man lagha, dan barang siapa yang dia laghian, lagha, fala jum'ata lahu, maka hilang pahala Jumatnya. Tidak ada Jumat baginya, hilang. Wa tahrimul kalam waqtal jum'ah, waqtal khutbah, wa tahrimul kalam waqtal khutbah, dan pengharaman berbicara ketika waktu khutbah, fil musnad marfu'an, dalam musnad secara marfu, walladhi yaquli sahibi ansit, seseorang yang mengatakan kepada temannya ansit, diamlah engkau, fala jum'ata lahu, maka tidak ada Jumat baginya. Ini fil musnad, di sini itu fil musnad Imam Ahmad, dan di sana terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, idza qulta li sahibika wal imam yakhthub ansit faqad laghawt. Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan yang disebutkan oleh hafizahullah taala itu di musnad Imam Ahmad. Di dalam di sini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya ansit, faqad laghawt. Laghawt yaitu hilang pahala dari salat Jumat. Karena dia telah mengganggu orang-orang yang di sekitarnya, berisik, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam mendengarkan khutbah. Dan haramnya seseorang ngobrol, walaupun itu adalah berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh seseorang melihat ada orang lain yang ngobrol, berisik, engkau mengatakan kepada saudara, kepada orang lain itu, diam kamu, maka engkau sama berbuat berisik seperti mereka. Kenapa? Mereka berisik ketika dalam keadaan imam sedang khutbah, dan kamu ikut berisik dengan mengatakan ansit, diam kau. Walaupun kau niatnya baik, maka hal ini dilarang. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga seseorang yang melihat orang lain yang berbicara, berisik, ngobrol, maka cukup dengan isyarat saja. Isyarat seperti ini. Atau misalkan ada sahabatnya, temannya di pinggirnya tertidur, maka engkau cukup dengan tangan supaya dia bangun. Tidak, woi bangun, nah, karena akan berisik. Cukup dengan tangan saja, ini dia bangun. Tidak dengan al-kalam, tidak dengan ucapan, karena hal ini akan bisa membuat berisik. Dan seorang tidak akan fokus, karena yang disampaikan ketika khutbah Jumat, di mana ketika waktu itu berkumpul orang untuk melaksanakan sholat Jumat, ini adalah merupakan ketika seseorang di situ untuk mendengarkan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengarkanlah dengan seksama agar kita bisa memetik faedah apa yang telah disampaikan oleh khatib. Berbeda dengan seseorang yang ngobrol, atau bahkan ketika imam sedang khutbah dari awal sampai akhir ada makmum yang bermain HP pojok, HP. Terus disibukkan dengan bermain HP. Maka tidak sepatutnya seseorang melakukan hal seperti ini. Atau di belakang obrol berisik. Atau bahkan yang lebih mungkar lagi, dengan merokok belakang. Ngobrol, merokok di belakang. Padahal imam sedang khutbah. Nah, ini adalah termasuk dari kemungkaran. Sudah dia ngobrol, softnya paling belakang. Nah, merokok lagi, berbuat berisik. Nah, ini dikarenakan mereka jauhnya dari agama. Bahwa di sana terdapat perintah dari Nabi SAW seseorang agar mendengarkan seksama khutbah yang disampaikan oleh khatib dan jangan berisik. Qala Hafidhahullah Ta'ala wa min khasa'is yaumil jum'ah qira'atu suratil kahfi fi yaumiha. Faqad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a suratil kahfi يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين رواه الحاكم والبيهقي. ومن خصائص يوم الجمعة seseorang membaca surat kahfi ketika hari Jumat. Faqad thabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi yaum al-jum'ah, barang siapa yang membaca surat kahfi yaum al-jum'ah, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila inanis sama, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya, yudhi'u bihi yaum al-qiyamah, yang akan menerangi yaumul pada hari kiamat nanti, cahaya itu akan menyerangi pada hari kiamat nanti, wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan akan dihapus dosanya di antara dua Jumat. Hadis rawahu al-Hakim wal Baihaqi. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi, dan lafaz ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullah taala alaihi kama fi Targhib wa Tarhib. Nah, lafaz ini. Dan di sana ada dalam lafaz yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullah taala alaih, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain. Rawahu Nasa'i wal Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fi Shahih al-Jami'. Barang siapa membaca surat Kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, maka akan memancar cahaya ma baina jum'atain, di antara dua Jumat. Bahkan membaca surat Kahfi di sini disunnahkan ketika malam Jumat, dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa baina baitil atiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a, barang siapa membaca surat Kahfi lailatal jum'ah, pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur, maka akan berikan cahaya kepadanya, fima bainahu, antara dia wa baina baitul atiq, antara dia dengan baitul atiq, yaitu antara dia dengan Ka'bah, akan memancarkan cahaya. Hadis rawahu Darimi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Shahih al-Jami'. Itu dalil menunjukkan tentang keutamaan seseorang membaca surat Kahfi ketika malam Jumat dan ketika hari Jumat. Bahkan menghafal seseorang 10 ayat saja dalam surat Kahfi, itu keutamaannya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, usima minad dajjal. Man hafidha, barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Kahfi, dari awal surat Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnahnya Dajjal. Nah, hafal, dia baca dan dia hafal. Nah, itu juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa min khasa'is yawm al-jum'ah anna fihi sa'at al-ijabah. Fa fi sahihain min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an ila a'ta'iyahu qala biyadihi yuqalliluha. Hadith rawahu al-Bukhari dan Muslim. Dan termasuk dari kekhususan pada hari Jumat, yaitu pada waktu Jumat di sana ada waktu. Inna fil Jum'ah, sesungguhnya pada hari Jumat di sana terdapat waktu. La yuafiquha Abdul Muslim, yang di mana seorang Muslim apabila dia mendapatkan waktu itu, wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an, dan dia berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ila ata'iyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Wa qala biyadihi yuqalliluha, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, yaitu waktunya sedikit sekali. Sedikit sekali. Hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada hari Jumat di sana terdapat waktu yang diijabah doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur as-sahabah dan juga tabi'in, bahkan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi dan juga Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, bahwa waktu itu yakni ma baina salatil asr ila ghurubis syams, antara salat asar sampai matahari terbenam. Matahari terbenam, ya ini matahari ketika akan terbenam ketika hari Jumat, itu adalah merupakan waktu yang dimana doa seseorang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya sebentar. Jadi ketika matahari akan terbenam, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, wa qala biyadihi yuqalliluha, mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu itu sedikit sekali. Waktu itu sedikit sekali. Ini ketika matahari akan terbenam. Dan ini juga kekhususan pada hari Jumat. Yani terdapat waktu yang diijabah doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika matahari akan terbenam, sebagaimana qaul jumhur. Qala afidahullahu ta'ala, wa min khasa'is yaumil jum'ah fil khutbah allati yuqsadu biha as-sana' 'ala Allah, sana'u 'ala Allah wa tamjiduhu wa shahadatu lahu bil wahdaniyah. Dan termasuk dari kekhususan ketika hari Jumat, di sana terdapat khutbah. Khutbah Jumat. Allati yuqsadu biha as-sana, yang di mana tujuannya untuk as-sana 'ala Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa tamjiduhu wa shahadatu lahu bil wahdaniyah, dan juga persaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrisalah, dan juga persaksian atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tadzkiril ibad, dan juga untuk mengingatkan kepada para hambanya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni ketika pada hari Jumat beliau khutbah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan khutbah. Karena ketika waktu itu adalah merupakan waktu yang di mana manusia berkumpul untuk mendengarkan khutbah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, untuk bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari khutbah Jumat itu seseorang untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mendengarkannya dengarkan dengan seksama, petik faedah apa yang didapatkan ketika khatib khutbah Jumat. Tidak tidur. Kadang tidur dari khatib datang sampai terakhir tidur. Dan tidak ada yang membangunkan kecuali teman yang di pinggirnya. Maka dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang ngantuk ketika hari Jumat, falyatahawwal, pindah tempat. Kenapa? Agar ngantuknya hilang ketika khutbah Jumat. Paksakan, jangan sampai ngantuk. Nah, karena apabila dia akan terbiasa setiap Jumat tidur, setiap khutbah Jumat tidur, akan terus menerus. Sehingga apa faedahnya dia dalam melaksanakan salat Jumat? Khutbah yang dia seharusnya dia mendapatkan faedah di dalamnya, dia tidak mendapatkan faedah di dalamnya. Kenapa? Tertidur. Maka orang yang di pinggirnya, siapapun dia, bangunkan. Tentunya dengan isyarat, dengan menepuk punggungnya atau paha apa atau kakinya. Nah, jangan dengan suara. Tidak dengan suara. Kenapa? Agar dia jangan sampai tertidur dari awal sampai akhir. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan faedah dari khutbah Jumat. Nah. Baik, wa min khafa'is hadzal yaum kathiratun. Dzakarahu al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullah taala alaihi fi kitabihi Zadil Ma'ad wa wasalaha ila 33 wa 100. Dan kekhususan pada hari Jumat itu banyak sekali disebut oleh Ibnu Qayyim rahimatullah taala alaihi dalam kitabnya Zadil Ma'ad, sampai tentang kekhususan pada hari Jumat ada 133. Nah, bisa kalian lihat sendiri pada kitab Zadil Ma'ad. Wa ma'a hadza yatasahalu katsirun minan nas fi haqqi hadzal yawm fala yakunu lahu maziyatun 'indahum ala ghairihi minal ayyam. Dengan ini banyak sekali orang-orang yang yatasahal, bermudah-mudahan, malas, tidak yakni tidak mengambil dari kesempatan ketika hari Jumat. Fala yakunu lahu maziyya indahum, menurut pendapat mereka bahwa hari Jumat tidak ada maziyya, tidak ada keutamaan, sama seperti hari-hari yang lain, padahal di sana terdapat keutamaan pada hari Jumat sebagaimana disebutkan sebagian oleh Syekh Hafidhahullah taala. Wa ba'dul akhar yaj'alu hadzal yawm waqtan lil kasal wan naum. Dan sebagian manusia menjadikan pada hari Jumat itu merupakan waktu untuk bermalas-malasan. Waktu untuk seharian dia tidur. Wa ba'dhu yudayyi'uhu bil lahwi wal la'ab wal ghaflah an dzikrillah ta'ala. Bahkan sebagian menyia-nyiakan waktu pada hari Jumat dengan sesuatu yang sia-sia. Bil lahwi wal la'ab wal ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta innahu layanqusu 'adalul musallin fil masajid fi fajr dzalikal yawm naqsan malhudan. Bahkan jumlah dari orang yang salat ketika hari Jumat pada salat subuh itu jumlahnya yang sedikit, berbeda pada waktu-waktu yang lain. Wala haula wala quwata illa billah. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala tentang masail yang berkaitan tentang kitab Ahkamul Jum'ah pada pertemuan berikutnya. Nafsilah subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.